Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam keutamaan, dan yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kebaikan. Baik yang terkait dengan urusan-urusan dunia kita, lebih-lebih urusan yang lebih mulia daripada dunia, yakni urusan agama. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban untuk banyak bersyukur, banyak memuji kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, terkhusus adalah di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira di dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka di dalam masjid membaca kitabullah. Sebagian mereka mengajarkan terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, kasih sayang. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di majlisnya para malaikat yang mulia. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, kita tidak memiliki tujuan, tidak memiliki niat di dalam kita berkumpul di masjid yang mulia ini kecuali dalam rangka menimba ilmu agama, dalam rangka kita saling menasihati dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dengan seberjalannya umur, hitungan umur kita semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki urusan-urusan terkait dengan politik praktis yang sekarang ini masyarul muslimin rahimakumullah orang demam dengan pembicaraan politik. Namun kita dengan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tayyib, yakni kita berbicara di masjid yang mulia ini adalah permasalahan-permasalahan agama. Yakni permasalahan-permasalahan yang akan semakin mendekatkan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan-permasalahan yang mudah-mudahan semakin memudahkan kita tergolong ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah menyatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan dan di mana dia menempuh jalan tersebut dalam rangka menimba ilmu, dalam rangka mencari ilmu, tentunya adalah ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka balasan yang akan didapatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Masyarul muslimin rahimakumullah, adapun perkara yang berikutnya, sebagaimana apa yang kita yakini termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang enam yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis Jibril, tatkala Jibril alaihi salatu wasallam bertanya, fakhbirni anil iman, maka beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, dan beriman pula kepada para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk daripada iman adalah engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdirnya Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini menyebutkan salah satu rukun dari rukun-rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Menunjukkan bahwasanya kehidupan kita di dunia yang fana ini adalah bukan kehidupan yang selama-lamanya, bukan kehidupan yang satu-satunya. Akan tetapi kita, kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan berpindah dari dunia yang fana ke alam barzah kita atau alam kubur kita. Dan pada hari akhir maka kita akan berpindah ke alam akhirat kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itulah, maka di antara cita-cita tertinggi yang ada di dalam hati masing-masing kita adalah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kehidupan di dunia, kehidupan yang baik. Kehidupan di alam kubur kita, kehidupan yang baik. Demikian juga pada waktunya tatkala kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia, maka kita pun setelahnya diberikan penghidupan yang baik. Bukankah salah satu doa dari doa-doa yang kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita adalah sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam kitabnya, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang menyatakan di dalam doanya, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami di dunia yang fana ini kehidupan yang baik. Dan nanti di akhirat, karuniakanlah kepada kami pula kehidupan yang baik. Serta jagalah, lindungilah kami dari azab neraka. Tidak ada ibaratnya doa yang lebih mulia yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu adalah doa yang paling sempurna dibandingkan doa yang termaktub di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya setiap hamba dari hamba-hamba yang beriman, cita-cita yang tertingginya, cita-cita yang paling mulianya dalam kehidupan dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan tatkala dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia, yakni kehidupan dunia yang baik, apa maknanya? Apakah mesti kehidupan dunia yang baik menjadi orang yang kaya raya? Apakah kehidupan yang baik di dunia adalah orang yang memiliki jabatan yang tingginya? Ataukah yang dimaksudkan apa? Tolok ukurnya apa? Barometernya apa? Demikian juga apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di akhirat, sehingga dengannya kita akan terarah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara, upaya, usaha untuk merealisasikan apa yang menjadi cita-cita hidup kita. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan hasanah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal hasanatul matlubatu fid dunya yadkhulu fiha kullu ma yuhsinu waquhu indal abdi min rizqin hani'in wasi'in halal wa zawjatin salihah wa waladin takirru bihil aynu. Dan penghidupan yang baik yang diinginkan oleh seorang hamba, kehidupan yang baik dalam kehidupan dunianya, masuk ke dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang baik terjadinya bagi setiap hamba, di antaranya adalah rezeki yang melimpah, yang luas, yang halal, wa zaujatin salihatin, demikian juga istri yang salihah. Bukan hanya cantik rupanya, akan tetapi yang paling pokoknya adalah cantik hatinya. Wa waladin takirru bihil ainu, demikian juga masuk ke dalam hal ini, kalau diberi karunia anak, maka dia mendapatkan anak yang tatkala dilihat oleh orang tuanya menyejukkan pandangan mata orang tua. Karena anak yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia adalah anak yang soleh dan salihah. Warahatin wa ilmin nafi'in wa amalin salih. Demikian juga termasuk di antara kenikmatan di dalam kehidupan di dunia adalah rahah, diberikan kehidupan yang lapang, ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa nahwi dzalika minal matalibil mahbubati wal muhabbah wal mubah. Demikian juga perkara-perkara yang seperti itu, berbagai macam perkara yang diinginkan, yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh masing-masing hamba yang dicintai, dan itu adalah perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat, wal hasanatul akhiratu hiya salamatu minal uqubati fil qabri wal mauqif wan nari wa husuli ridallahi wal fawzi bin na'imil muqim. Sedangkan kehidupan yang baik di akhirat adalah yang paling pokoknya adalah keselamatan dari hukuman-hukuman Allah karena perbuatan hamba itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keselamatan di alam kuburnya, dan tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalan-amalan dia. Selamat. Dan selamat pula masyarul muslimin rahimakumullah dari nerakanya, sehingga dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berhasil mendapatkan kenikmatan yang sifatnya terus menerus. Tentunya yang demikian ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dan memasukkan dia ke dalam jannahnya, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fasara hadha ad-du'a'u ajma'a du'a'in wa akmalahu. Maka jadilah doa ini adalah doa yang paling lengkap dan yang paling sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata beliau rahimahullah, doa ini adalah doa yang paling lengkap dan yang paling sempurna. Wa aulau bil isar, dan kalau kita itu memiliki waktu yang sempit, tidak memungkinkan untuk memanjatkan doa yang panjang, yang lebar, yang bermacam-macam, maka kita bisa memilih doa ini karena ini adalah doa yang paling lengkap, yang paling sempurna. Ditambah lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru min ad-du'a'i bih wa yahuthu alaih. Oleh karena inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam amaliyahnya banyak membaca doa yang mulia ini, dan sekaligus menganjurkan kepada umatnya untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang demikian lengkapnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasanya cita-cita yang tertinggi yang ada di dalam hati masing-masing kita adalah kehidupan yang baik di dunia yang fana, kehidupan yang baik di alam kubur kita, kehidupan yang baik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun mengetahui secara global apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di ketiga alam tadi. Maka pertanyaan yang muncul pada diri kita, apa yang semestinya setelah kita itu berdoa, melakukan berbagai macam upaya usaha, mencurahkan berbagai macam sebab yang dengannya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan dengan cita-cita yang mulia tadi. Jangan sampai seperti si pungok merindukan bulan, memimpikan sesuatu namun tidak mungkin terrealisasikan. Dan jangan sampai kita itu hanya angan-angan, bukan harapan. Kalau angan-angan itu orang menginginkan sesuatu, namun tidak ada upaya, namun tidak ada usaha yang dengannya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, untuk mendapatkan kehidupan yang baik di ketiga alam tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya telah menjelaskan secara terang dan gamblang. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yani di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', pada halaman ke-173 dan 174 menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata beliau, wala takirrul ainu wala yahda'ul qalbu wala tatma'innu nafsu illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqun. Pandangan mata seorang hamba itu tidak akan senang melihatnya. Hati masing-masing kita itu tidak akan menjadi tenang, tenteram jiwa-jiwanya kecuali dengan sesembahannya. Artinya kalau kita itu ingin mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa, maka tidak ada lain jalan yang lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya sesembahan yang berhak kita itu sembah. Kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh peribadatan-peribadatan kita. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang lain, walaupun itu disembah oleh sebagian manusia, maka yang demikian itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Faman qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu aynin. Maka barang siapa yang pandangan matanya itu menjadi tenang, menjadi tentera, menjadi sejuk, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan mata orang lain maka akan menjadi tenang pula dengan dia. Wa man lam takiru ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasara. Sedangkan orang yang tidak menjadi tenang, tenteram pandangan matanya, pandangan mata hatinya, maka yang demikian ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, di dalam kehidupan dunianya, jiwanya, hatinya, ibadatnya terputus dalam keadaan sedih dan merugi. Setelah itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wallahu ta'ala innama ja'alal hayata tayyibata liman amana bihi wa amila saliha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya saja menjadikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di ketiga alam tadi diperuntukkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Maknanya berarti kalau kita itu benar-benar ingin mewujudkan apa yang kita dambakan dan apa yang kita cita-citakan, yaitu kehidupan yang baik di ketiga alam, jadilah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan yang saleh. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik dia adalah hamba yang laki-laki maupun perempuannya, dia beramal dengan amalan yang saleh dan dia adalah orang yang beriman, maka sungguh-sungguh kami akan mengkaruniakan kepada dia kehidupan yang baik. Beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Baik. Dan sungguh-sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan dari berbagai macam amalan tatkala mereka itu masih hidup di dunia. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Fadhamina li ahli al-imani wal amali salih al-jaza'a fid dunya bil hayati thayyibati wa bil husna yaumal qiyamah." Di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-97 dari surat An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan akan memberikan balasan di dunia dengan kehidupan yang baik. Wa bil husna yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada mereka nanti pada hari kiamat. Falahum atyabul hayataini wahum ahya'un fiddaraini. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang paling baik di dunia dan di akhiratnya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul hidup di dunia dan di akhiratnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dan di dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang dan menegaskan, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa nadhiru hadha qawluhu ta'ala lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Yani pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nahl pula, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang beramal dengan amalan yang baik, di dalam kehidupan dunia ini akan mendapatkan kehidupan yang baik pula. Waladarul akhirati khair, dan sungguh-sungguh bagi mereka orang yang beriman dengan amalan yang saleh akan mendapatkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunianya. Wala ni'ma darul muttaqin, dan sungguh-sungguh kehidupan negerinya orang-orang yang bertakwa itu sungguh-sungguh paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dari kedua ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, kalau kita itu mencita-citakan kehidupan yang baik, maka jadilah kita sebagai orang-orang yang beriman. Sibukkanlah di sisa hidup kita dengan berbagai macam amalan-amalan yang saleh, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semuanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan, fafazal muttaqunal muhsinuna binaimid dunya wal akhirah wa hasalu alal hayati tayyibati fid daraini. Maka orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu beramal dengan amalan-amalan yang baiknya, berhasil mendapatkan kehidupan yang paling baik, yaitu kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Wahasalu alal hayati tayyibati fidaraini, mereka berhasil sukses, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, mendapatkan kehidupan dunia di kedua alam. Fa inna tayyibatan nafsi wa surural qalbi wa farahahu wa ladzatahu وابتهاجهُ وطمأنينتهُ وانشراحهُ ونورهُ وسعتهُ وعافيتهُ من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النائم على الحقيقة. Tatkala mereka itu masih hidup di dunia, maka mereka itu mendapatkan jiwa yang baik, hati yang senantiasa senang gembira, yang lapang, mendapatkan kelezatan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan cahaya, dan diberikan keselamatan dari buah dua macam penyakit, yakni penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kenikmatan kehidupan dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wala nisbata lina'imil badan ilaih. Jangan kamu bandingkan kenikmatan-kenikmatan tadi dengan kenikmatan badan. Makan yang enak, memiliki fasilitas hidup yang lengkap, jangan kamu bandingkan. Kenikmatan yang pada, yang inti, yang hakiki adalah kenikmatan yang ada di dalam hati. Kenikmatan yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Dan di sini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya tolak ukur kehidupan dunia bukanlah harta, bukanlah tahta, tayyib, bukanlah berbagai macam fasilitas kehidupan kita. Akan tetapi keberhasilan, kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini didapatkan dengan sebab iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun seorang hamba itu ditakdirkan menjadi orang yang papa, yang tidak memiliki apa-apa, namun dengan sebab iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia adalah orang hidup di dunia dengan kehidupan yang baik. Mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullahu ta'ala, yani hadis Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ajaban likulli amril mu'min, menakjubkan, mengherankan seluruh urusannya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusannya orang yang beriman itu semuanya baik. Apakah kaya ataukah miskin, atau apakah sehat ataukah sakit, dalam dunia usaha apakah dia dalam kondisi yakni sukses ataupun gagal. Dengan sebab imannya maka dia akan memiliki sikap yang menakjubkan, yang mengherankan. Walaisa li ahadin illa li mu'min, sikap yang menakjubkan ini tidaklah akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, maka apabila dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesuksesan, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan dia angkuh, tidak menjadikan dia itu sombong. Justru dengan berbagai macam kenikmatan, kelapangan, kesuksesan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia, semakin mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diwujudkan dalam bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, dan kalau dia itu mendapatkan kesempitan, kekurangan, kegagalan, maka dia itu bersabar, yang demikian itu lebih baik bagi dia. Kalaupun dia ditakdirkan menjadi seorang hamba yang kaya, maka dia adalah seorang yang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun dia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang miskin, bahkan yang paling miskin di dunia, maka dia menjadi seorang yang penyabar atas ketentuannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. dua pilihan yang kedua-duanya mulia. Jadilah seorang hamba yang ghaniyun syakir ataukah fakirun sabir. Yani jadi orang yang kaya, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang kedua, jadi orang yang fakir yang tidak punya namun banyak sabar terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Selanjutnya, apa yang menjadikan kehidupan kita itu di dunia lebih-lebih di alam kubur kita dan alam akhirat kita tidak mendapatkan keselamatan, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kebaikan? Kalau tadi telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan menukilkan sebagian ayat-ayat Al-Quran bahwasanya iman kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan yang saleh menjadi kunci untuk mendapatkan kehidupan yang baik di ketiga alam kita. Maka dapat dipahami dari penjelasannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi, sebaliknya, kalau seorang itu mendapatkan kehidupan yang jelek di dunia wal iazubillah, lebih-lebih di alam kuburnya, lebih-lebih di alam akhiratnya, kehidupan yang jelek, kehidupan yang sempit, sebabnya adalah kufur kepada Allah dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada halaman ke-173 dari kitab yang sama, yakni kitab Ad-Da'wa Dawa, kata beliau rahimahullahu taala, dan di antara akibat-akibat jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'isyatu dhanku fid dunya wa fil barzakhi wal adzabi fil akhirah. Kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, yang sulit, tatkala hidup di dunia, di alam barzakhnya, dan wal iazubillah di akhirat berada di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Thaha ayat yang ke-124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari kitabku, berpaling dari sunnah nabiku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang susah, mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti di akhirat akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Ma'asyaral muslimin rahimakumullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, fal ma'isyatu dhanku lazimatun liman a'rada an dhikrillahi alladhi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam fid dunya huwa fil barzakh wa yaumil ma'ad. Kehidupan yang susah, yang sempit itu adalah merupakan keharusan, kepastian yang pasti didapatkan oleh orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit di tiga alam tadi, di dunianya, di alam barzahnya, dan nanti pada hari dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan, wala tadunna anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim mukhtassun bi yaumil ma'adi faqat. Dan jangan kamu memiliki anggapan bahwasanya apa yang Allah ta'ala firmankan, sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh-sungguh berada di dalam kenikmatan, sedangkan orang-orang yang jahat itu sungguh-sungguh berada di dalam kesengsaraan. Kata beliau, jangan kamu anggap yang demikian itu hanya terjadi nanti pada hari kiamat, hari mereka itu dibangkitkan. Bal haula'i fi na'imin fi daurihim thalatha. Bahkan mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, mereka itu senantiasa berada di dalam kenikmatan di ketiga alamnya. Wa haula'i fi jahimin fi durihim thalatha, demikian juga mereka orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berkelimang di dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berada di dalam hukuman, berada di dalam siksa di ketiga alamnya. Wa ayyu ladzatin na'imin fid dunya atyabu min birril qalbi wa salamatis sadr. Kelezatan dan kenikmatan mana yang ada di dunia ini yang lebih lezat, yang lebih nikmat dibandingkan dengan hati yang baik, jiwa yang baik? Masyarul muslimin rahimakumullah, yang langsung menjadikan kita merasa nikmat dengan berbagai macam apa yang terjadi pada kita adalah jiwa kita, hati kita. Wa ma'rifatu Rabbi ta'ala wa mahabbatuhu wal amali ala muwafaqatihi. Nikmat tatkala seorang hamba itu mengenali Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya, zat yang satu-satunya yang berhak dia itu berbuat taat kepadanya, mencintainya, dan dia beramal dengan berbagai macam amalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iman, orang yang takwa, orang yang menghiasi di dalam kehidupannya untuk berbuat amalan yang taat, beramal dengan amalan yang saleh dalam keadaan nikmat. Kata beliau rahimahullah, wahal isu fil haqiqati illa isul qalbi salim. Dan tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan hati yang selamat. Fanafillah habidakumallahu ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, waqad atna Allahu ta'ala ala khalilihi bisalamati qalbihi. Dan sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepada kekasihnya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan sebab hartanya, bukan sebab tahtanya, bukan pula dengan sebab fasilitas dari fasilitas-fasilitas dunia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan sebab keselamatan hatinya. Yang nanti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan yang dimaksud dengan hati yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya termasuk dari golongannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabiullah Ibrahim. Tatkala dia datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Dalam ayat yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari kiamat maka tidak akan bermanfaat pada hari itu harta-harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Timbul di sini pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Wal qalbu salimu huwa alladhi salima minasyirki wal ghilli wal hiqdi wal hasati wasuhi wal kibr. Dan yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik, karena tidak ada perbuatan yang lebih dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan perbuatan syirik. Maka perkara yang paling pokok, yang paling inti, bagaimana bersih hati kita itu darinya adalah membersihkan hati kita dari syirku billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akan menjadi lebih sempurna lagi, yakni selamat dari iri dan dengki, selamat dari penyakit asuh, bakhil, pelit, kikir, yakni selamat dari kibir, sombong, wa hubbi dunya wa riyasa, selamat dari penyakit ambisius terhadap dunia dan ambisius terhadap kedudukannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari seluruh penyakit yang akan menyebabkan hati itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Setelah panjang lebar Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna hati yang selamat, maka beliau memberikan kesimpulan kepada kita. Wala tatimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Dan hati itu tidak akan sempurna keselamatannya secara mutlak sampai hati itu selamat dari 5 perkara. Yang pertama, masyarul muslimin rahimakumullah, min syirkin yunakidu tauhid. Selamat hati kita itu dari syirik, dan di mana syirik itu adalah yang bertentangan dengan at-tauhid. Yang kedua, wa bid'atin tukhalifu sunnah. Selamat hati kita itu dari bid'ah, di mana bid'ah itu menyelisihi sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, wa syahwatin tukhaliful amr. Selamat hati kita itu dari syahwat yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang keempat, wa ghaflatin tunakidu dzikr. Selamat dari kelalaian. Sering hati kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaflah itu adalah lawannya zikir. Sedangkan yang kelima adalah wahawan. Yunakitu tajrida wal ikhlas. Yani selamat dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu bertentangan dengan at-tajrid wal ikhlas, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan amalan-amalan karena Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita dapatkan yakni kesimpulan bahwasanya yang menjadikan kehidupan kita itu susah, sempit, sulit, tersiksa di ketiga alam kita adalah perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar doa dosa tersebut, maka akan semakin menjadikan kehidupan kita susah. Semakin banyak perbuatan-perbuatan dosa dan durhaka yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semakin banyak faktor yang menyebabkan kehidupan kita itu susah. Bukanlah kehidupan yang menjadikan susah itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak, akan tetapi karena perbuatan-perbuatan kita. Tayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang sebagiannya atau sedikit kita nukilkan dari ucapan beliau tadi, menyebutkan bahwasanya dosa-dosa itu memiliki sekian banyak perkara yang menimbulkan malapetaka dan bencana. Dan bahkan kalau kita yakni buat kesimpulan bahwasannya perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara maupun kehidupan kita di dalam kehidupan kita berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal yang demikian ini di dalam kitabnya yang mulia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan. Dengan sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan-perbuatan manusia. Tentunya adalah perbuatan dosa dan durhaka adalah perbuatan yang menimbulkan bencana dan malapetaka. Bima kasabat aydin nas. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya, dengan perbuatan dosa dan durhaka yang dilakukan hamba-hambanya yang menimbulkan malapetaka dan bencana, memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kerusakan, kehancuran dan kekacauan di daratan dan di lautan? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu, supaya mereka itu mencicipi, merasakan sedikit akibat dari perbuatan dosa-dosa mereka. Setelah itu mudah-mudahan mereka itu mau sadar, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita rasakan, kita saksikan dan kita dengarkan beritanya berbagai macam bencana dan malapetaka. Apakah gempa buminya, tsunaminya, likuifaksinya, taib, dan berbagai macam bencana-bencana yang lainnya, termasuk banjirnya. Kalau kita perhatikan berbagai macam yakni bencana dan malapetaka tadi dengan kacamata syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan bagi kita atau pada diri kita, apa sebabnya? Maka jawabannya adalah perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan masyarakat kita, yaitu perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Karena sekian banyak perbuatan akibat jelek yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa dan durhaka, maka di sini kita ambilkan sebagiannya. Yang pertama, masyarul muslimin rahimakumullah, perbuatan dosa dan durhaka yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kerusakan bangsa dan negara. Baik. Sekian banyak kerusakan itu terjadi dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat kita. Bahkan kalau kita perhatikan, sebagian orang mengeluhkan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sebagian oknum daripada aparat negara. Tapi Tayyip tidak mau mengembalikan kepada syariah, tidak mau mengembalikan kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa sebabnya. Tayyip, padahal sudah jelas terang dan gamblang bahwasanya itu semuanya terjadi adalah dengan sebab perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita. Tayyib, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya tatkala menjelaskan ayat yang ke-41 dari surat Ar-Rum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ista'lana al-fasad fil barri wal bahr ay fasadu ma'ayishihim wa naqsiha wa hululil afati biha wa fi anfusihim minal amradi wal wabai wa ghairi dhalik wa dhalika bisababi ma qaddamat aydihim minal a'malil fasidati al-mufsidati bitab'iha. Muncul berbagai macam kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan. Kata beliau, kehidupan umat manusia menjadi rusak, menjadi kacau. Apa yang dibutuhkan oleh mereka semakin berkurang. Tayyip, dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya, munculnya berbagai macam malapetaka dan bencana, sebagian tadi telah kita sebutkan. Dan bahkan terjadi pada diri-diri mereka, di badan-badan mereka muncul berbagai macam penyakit. Sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sisi jumlah makanan bermacam-macam. Tapi dengan munculnya berbagai macam makanan tadi, bukan kemudian menjadikan orang semakin bebas untuk makan. Mau makan ini boleh atau tidak? Sebagian di antara kaum muslimin, kalau mau kemana-mana itu bawa kamus yang isinya rambu-rambu. Mau makan ini kolesterol, mau makan ini menaikkan asam urat, mau makan ini nanti demikian, nanti demikian, nanti demikian. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Tayyip, demikian juga muncul berbagai macam wabah dan yang lain sebagainya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang demikian ini terjadi dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka yang berupa amalan-amalan yang rusak dan merusak. Jangan anggap tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, hanya korupsi, kolusi, nepotisme dan berbagai macam perbuatan-perbuatan zalim. perbuatan syirik kita, perbuatan kufur kita, perbuatan bid'ah kita, dan berbagai macam perbuatan kemaksiatan yang tidak dianggap itu adalah perbuatan yang rusak dan merusak, itu hakikatnya adalah perbuatan yang rusak dan merusak. Wana fillah hafidhakumullah ta'ala. هذه المذكورة ليذيقهم بعض الذي عملوا. Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, apa yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini memiliki tujuan yang mulia, yang sebagian tadi telah kita nukil. ليذيقهم بعض الذي عملوا أي ليعلموا أنه المجازي على الأعمال. Supaya mereka itu meyakini, menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa untuk membalas terhadap amalan-amalan hamba. فأجل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensegerakan tayyib akibat kecilnya sebagai contoh dan sekaligus sebagai balasan terhadap amalan-amalan tatkala mereka itu hidup di dunia, melakukan perbuatan kemaksiatan, menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekacauan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan setelah mereka itu mencicipi sebagian akibat jelek dari perbuatan dosanya, mereka itu mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat kepada Allah azza wa jalla. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fasubhana man an'ama bibala'ihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengkaruniakan kenikmatan dengan musibah, malapetaka, bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada sebagian hamba-hambanya. Berapa banyak orang itu sadar kalau perbuatan dosanya itu menimbulkan malapetaka setelah timbul dan muncul bencana. Kayak seperti orang kalau lihat tembelek itu belum yakin kalau belum dipegang dan dibau. Ada orang sadar bahwasanya perbuatan dosa dan durhaka yang dia lakukan setelah menimbulkan bencana dan malapetaka. Tayyib, wa tafaddala bi uqubatihi wa illa falau adzaqahum jami'a ma kasabu ma taraka ala dhahriha min dab. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya, kemudian setiap perbuatan dosa dan durhaka itu disegerakan untuk balasannya, maka tidak tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Hancur binasa. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ini dulu yang dapat kita yakni pelajari di season yang pertama ini. Insyaallahu ta'ala kita lengkapi faedah-faedah yang terkait dengan pokok pembahasan kita ini pada season yang kedua nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.